langsung kita kasih dan kita antarkan yang sekarang ada Tasha bersama KRK Live Music Slam Bro. Selamat siang semuanya. Yeah.